kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan. Tenggelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Berbisa hanyalah Tuhan. terus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Good.

dalam gelora cinta. Hanyut di dalam sukacita, tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Dahwai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra membuai jiwa, tak terlukiskan bahagia. Mengabadikan cinta, hati para dewasa pasti tersentuh cinta. Pesona cinta menggapai sukma, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan benih cinta. Semoga putikan berbunga, semoga panggilkan bercawa. Ku ingin hidup dengan cinta, ku ingin selalu bersamanya. Dahwai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Thank you. salahmu, bukan karena salahku, tetapi kita tiada bahagia. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus kegugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku reguk manis madu cinta, harus ku telan pahitnya juara. Kudoakan